Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara surat 26 ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama lana min syafi'in wala shadiqin hamim. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Ayat ini menceritakan tentang penyesalan orang-orang yang selama di dunia tidak suka bergaul dengan orang soleh. Ketika mereka ditampakkan kepadanya api neraka, ketika mereka masuk ke dalam api neraka, mereka mengatakan fama lana min syafi'in. Hari ini kami tidak punya seorang penolong pun. Wala shadiqin hamim, dan tidak punya seorang sahabat pun yang bisa membantu kami. Lalu mereka berandai-andai dengan mengatakan falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Seandainya kami bisa kembali ke dunia sekali saja, sebentar saja, kami benar-benar ingin bersahabat dan bergaul sehingga termasuk di antara orang-orang yang beriman. Salah satu kewajiban bagi seorang yang mengaku beriman adalah iman kepada al-ghaib atau iman kepada hari kiamat. Dan beriman kepada hari kiamat bukan saja beriman kepada bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, tetapi kita juga beriman kepada semua adegan-adegan yang dijelaskan Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan hari kiamat. Salah satu adegan itu adalah adegan ketika orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak punya sahabat yang solih menyesali kehidupan mereka di dunia yang sia-sia, dan mereka mengatakan fama lana min syafi'in. Dan ini bukan satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang penyesalan mereka karena mereka tidak punya sahabat yang dekat di antara orang-orang yang beriman selama mereka hidup di dunia. Banyak lagi ayat-ayat yang lain. Bahkan nanti kita akan melihat di dalam bacaan surat Ibrahim bagaimana orang-orang kafir berdebat antara mereka dengan tuan-tuan mereka. Lalu mereka berdebat dengan syaitan-syaitan mereka. Semuanya saling menyalahkan. Sehingga Allah berfirman di dalam surat yang lain, la takhtasimu ladayya, janganlah kalian berdebat di hadapanku. Kenapa mereka berdebat? Karena di akhirat saat mereka butuh benar kepada seorang teman, saat mereka benar-benar membutuhkan penolong, tidak ada seorang pun teman yang datang untuk menolong mereka. Sehingga mereka mengatakan fama lana min syafi'in, hari ini tidak ada lagi yang bisa menolong kami. Atau di dalam surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 67, Allah menyebutkan bahwa al-akhilla, orang-orang yang dulunya bersahabat bukan karena Allah, yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu, pada hari itu mereka saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Walaupun di dunia mereka bersahabat, walaupun di dunia mereka saling mencintai, tetapi kalau bukan karena Allah, hanya karena hawa nafsu, karena dosa-dosa, karena urusan dunia, pada hari itu mereka dalam keadaan saling bermusuhan. Atau juga Allah firmankan ungkapan dari penyesalan mereka di dalam surat Al-Furqan surat 25 ayat 27. Allah berfirman, wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Apa kata orang kafir ketika mereka dihadapkan kepada Allah dalam keadaan tidak punya amal, tidak punya teman, sendiri-sendiri? Mereka gigit jari. Apa bahasa gigit jari dalam bahasa Indonesia, artinya apa? Gigit jari artinya menyesal, pasrah, tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam keadaan seperti itu mereka berkata, ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, seandainya dulu di dunia aku mengikuti Rasul, Aku menjadi umat beliau. Aku setia kepada ajaran-ajaran beliau. Ya wailata, aduhai celaka. Laitani lam attakhidhu fulanan khalila. Kenapa dulu aku berteman dengan si fulan? Seandainya aku tidak berteman dengan dia, pasti aku tidak celaka. Karena dia mengajak aku menggibah orang lain, dia mengajak aku mencurangi harta orang lain, dia mengajak aku meninggalkan mengingat Allah dan sebagainya, sehingga mereka menyesal. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, dari ayat-ayat yang tadi saya bacakan dapat kita fahami bahwa orang yang di dunia tidak suka bergaul dengan orang solih, nanti di akhirat akan menyesal karena tidak ada yang bisa menolong dia. Sedangkan yang di dunia saling mencintai karena Allah, dia bergaul dengan orang yang solih dan dia mencintai orang solih itu karena Allah, maka nanti di akhirat apabila orang solih itu masuk ke dalam surga, orang solih itu akan mencari kekasihnya, sahabatnya di dunia yang dia cintai karena Allah di dalam surga. Dia cari di dalam surga, di mana orang yang saya cintai karena Allah dulu di dunia. Kalau dia tidak menemukan orang yang dia cintai itu di dalam surga, dia akan berkata, ya Rabbi, di mana saudara saya, kekasih saya yang saya cintai dia karena Engkau ya Allah. Kata Allah, huwa finnar, dia ada di dalam neraka. Kata orang ini, ya Allah, bagaimana mungkin dia masuk neraka, saya masuk surga. Tolong berikan dia syafaat ya Allah dengan seizinmu, karena saya mencintainya karena Engkau. Beri dia syafaat ya Allah. Allah mengatakan, pergilah engkau ke neraka, keluarkan saudaramu yang engkau cintai karena Allah dengan seizinku. Sehingga orang-orang yang mencintai karena Allah, kalau dia mencintainya karena kesolehannya, maka orang yang dia cintai ini bisa menyelamatkannya dari api neraka. Disebut syafi'in, disebut sebagai pemberi syafaat. Dan banyak sekali hadis-hadis sahih tentang kebolehan itu. Para anbiya memberi syafaat, para malaikat memberi syafaat, orang soleh memberi syafaat, termasuk anak yang soleh memberi syafaat. Bagaimana mungkin orang soleh akan memberi syafaat kepada kita kalau dia tidak kenal dengan kita, dan kita tidak bergaul dan mencintai dia selama kita hidup di dunia. Kita jauh dari orang soleh, bahkan kita benci kepada orang soleh. Kita menganggap hidup orang soleh itu terlalu ribet, semuanya tidak boleh. Kita takut dengan bergaul kepada orang soleh, akhirnya kita terhalangi dari keuntungan-keuntungan duniawi. Nanti di akhirat mereka akan menyesal. Fama lana min syafi'in, gak ada yang bisa memberi syafaat. Nabi SAW bersabda tentang orang-orang yang saling mencintai karena Allah, inna lillahi ibadan laisu bi'anbiya. Kata Nabi, Allah itu punya sekelompok hamba yang mereka itu bukan para nabi, tapi para nabi cemburu kepada mereka, para syuhada cemburu kepada mereka. Masya Allah, kita tahu bagaimana kedudukan para nabi, tapi nabi cemburu kepada sekelompok manusia ini. Dan kita tahu bagaimana kedudukan para syuhada. Bahkan Abdullah bin Abbas mengisahkan ketika kaum muslimin selesai perang Uhud, di sana gugurlah beberapa orang pahlawan Islam, di antaranya Hamzah, Mus'ab bin Umair, dimakamkan di daerah Uhud. Setelah selesai dimakamkan, kata Ibnu Abbas, selama 2 tahun kami mendengar suara azan terdengar dari daerah Uhud. Para syuhada mengumandangkan azan di dalam kuburan mereka. Selama 2 tahun berturut-turut kami mendengar mereka mengumandangkan azan. Selama 2 tahun berturut-turut kami sering mendengar mereka membaca Al-Quran. Kenapa? Bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan bilang mereka mati, mereka bahkan hidup dan mendapatkan rezeki dari Rabb mereka, syuhada. Tetapi walaupun demikian kedudukan para syuhada, tetaplah para syuhada ini cemburu kepada sekelompok hamba Allah yang tadi. Siapa mereka? Tanya sahabat. Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Qal, Rasulullah bersabda, hum qaumun tahabbau binurillah. Mereka adalah kaum yang saling mencintai dengan cahaya Allah, saling mencintai karena syariat Allah, saling mencintai dengan hidayah dan iman yang Allah masukkan ke dalam hati mereka. Lalu Nabi meneruskan, ala ghairi arhamin bainahum wala ansab. Padahal mereka tidak punya hubungan kekerabatan, tidak punya hubungan keturunan, bukan saudara, tetapi benar-benar karena agama Allah. Wujuhuhum nur, wajah mereka cahaya. Wahum ala manabirin minan nur, dan mereka Allah tempatkan di atas mimbar-mimbar cahaya. La yakhafuna idza yakhafun nas wala yahzan idza hazinan nas. Mereka tidak merasa takut ketika orang-orang pada ketakutan, dan mereka tidak merasa sedih ketika yang lain dalam kesedihan. Siapa mereka? Tahabbau fillah, ta'akhaw fillah, saling mencintai, saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul bilang, "Ya Rasulullah, saya kalau tidak bertemu dengan engkau sehari saja, saya panas tinggi, demam. gak ketemu Rasul sehari, panas badannya. Sehingga saya datang kepadamu, lalu turunlah panas saya. Lihat, subhanallah, cinta yang luar biasa kepada Rasulullah. Kalau gak ketemu Rasulullah sehari, panas badannya. Tapi kalau sudah ketemu, turun panasnya. Ini di dunia ya Rasul, saya bisa mencari engkau dan bertemu. Tapi bagaimana nanti di akhirat ya Rasul, dia nangis. Bagaimana ya Rasul jika saya rindu kepadamu di akhirat, sementara saya tahu kedudukanmu begitu tinggi dan saya tidak tahu di mana tempat saya di akhirat. Apa kata Rasul? Anta ma'aman ahbabta. Engkau di akhirat tempatmu bersama dengan orang yang engkau cintai. Kata para sahabat, ini hadis yang paling kami suka. Hadis yang paling kami suka. Kenapa? Kita akan ditempatkan di dalam surga bersama orang yang kita cintai. Ini bisa menjadi berita gembira, bisa pula menjadi peringatan bagi kita. Berita gembiranya apa? Kalau seandainya kita mencintai orang-orang saleh, kita akan bersamanya nanti di surga. Tapi kalau yang kita cintai adalah pemain bola, yang kita cintai adalah artis, yang kita cintai pemain film dan sebagainya, maka kita bersama mereka juga entah di mana tempatnya di akhirat nanti. Nauzubillah min dzalik. Maka cintailah orang-orang yang dicintai Allah. Cintailah orang-orang salih. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengatakan, aktsiru minal ikhwan fa innahum uddatun fid dunya wal akhirah. Perbanyaklah saudara-saudara karena Allah. Cintai mereka. Bahkan katakan kepada mereka, ana uhibbuka fillah. Ini yang dikatakan Rasulullah kepada seorang sahabat. Ada sahabat datang ke Rasul, duduk, tiba-tiba datang orang lain yang salat di situ. Kata sahabat ini, "Ya Rasul, aku mencintai si fulan itu karena Allah." Kata Rasul, "Dia udah tahu belum?" Kata dia, "Belum ya Rasul, saya belum bilang ke dia." Kata Rasul, "Bilang ke dia." Apa bilangnya gimana? Ana uhibbuka fillah. Saya mencintaimu karena Allah. Kemudian dia menjawab, "Ahabbaka Allah bima ahbabtani fi." Benar Syekh Yazid? Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku karena Allah. Maka sunnah Nabi, apabila kita mencintai seseorang karena Allah, katakan kepada dia. Cuma yang kayak gini-gini nih enggak tren di Indonesia. Sehingga kesannya kalau seorang laki-laki bilang kepada laki-laki lain, aku mencintaimu karena Allah, itu aneh. Bahkan kita ada perasaan enggak enak gitu. Wah, ini homo atau gay atau segala macam. Enggak. Kita yang terlanjur punya mindset negatif. Sedangkan kalau ada laki-laki bilang I love you kepada perempuan yang bukan mahramnya, kita anggap itu biasa. Padahal itu yang enggak benar. Maka kita mencari saudara lebih banyak. Di sini saya senang bertemu dengan beberapa para hafiz termasuk Syekh Yasin. Di malam pertama saya sholat di Al-Murabi, saya merasa sangat bahagia bisa sholat di belakang Syekh Yasin. Saya rindu ketemu dengan beliau kembali. Kenapa? Karena saya melihat kesolehan pada diri beliau secara zahir. Dan saya mencintai beliau karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang harus kita perbanyak. Harus banyak jumlah orang yang kita cintai karena Allah di dunia. Jangan cuma mencintai orang dalam urusan-urusan dunia saja. Cintailah dia karena Allah. Dia akan menjadi penolong kita nanti di akhirat. Atau kita yang menolong dia di akhirat. Atau saling menolong nanti di akhirat. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, La tusahib illa mu'mina. Janganlah kalian berteman kecuali dengan orang yang beriman. Ada satu kisah yang luar biasa. Kata Imam Syafi'i dalam syairnya. Kemudian syair Imam Syafi'i ini dibalas oleh Imam Ahmad. Apa kata Imam Syafi'i? Uhibbus salihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kunna sawa'an bil bida'ah. Apa kata Imam Syafi'i? Aku suka sekali, cinta sekali kepada orang salihin, walaupun aku tidak termasuk di antara mereka. Semoga aku kelak bisa mendapatkan syafaat dari mereka. Ini Syafi'i yang mengatakan, imam kita, salah satu mazhab yang terbesar di Indonesia, maka sahihlah bahwa orang-orang salih itu bisa memberi syafaat. Aku mencintai orang salih, walaupun aku tidak termasuk di antara mereka. Dan aku berharap nanti aku bisa mendapatkan syafaat dengan mereka di akhirat. Dibalas oleh Imam Ahmad. Apa kata Imam Ahmad? Tuhibbus salihin wa anta minhum. Engkau mencintai orang salih, padahal engkau termasuk orang salih. Lihat tawadu'nya Imam Syafi'i dan begitu menghargainya Imam Ahmad kepada Imam Asy-Syafi'i. Kemudian kisah dua orang yang saling mencintai karena Allah dan saling mengunjungi. Ada dua orang. Yang pertama sedang sholat di masjid. Kekasihnya, sahabatnya datang mengunjunginya ke masjid karena udah beberapa lama, udah berminggu-minggu gak ketemu. Akhirnya dia datang, pengen ketemu, udah lama gak ketemu, kangen. Datang ke masjid, Pas sampai di masjid dilihat orang itu lagi sholat. Ditunggu, di dalam masjid ditungguin. Kok sholatnya gak selesai-selesai, panjang sekali sholatnya. Akhirnya yang tadi menunggu ikut sholat juga sendiri-sendiri, sholat sunnah, dia sholat juga. Sampai tengah malam lewat, sampai subuh, akhirnya mereka sholat subuh, selesai subuh orang ini pergi karena punya hajat yang penting. Tidak saling bertegur sapa, cuma datang aja pengen lihat, pengen tahu wajahnya, karena kangen. Layaknya seorang kekasih yang pengen mengetahui kekasihnya. Ngelihat aja dari jauh sudah mengobati rindu. Begitulah kekasih karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di zaman sahabat yang kayak gini banyak. Salah satu contohnya adalah cintanya Abu Bakar kepada Bilal bin Rabah, atau cintanya Abu Huzaifah kepada Salim. Salim ini hamilul Quran. Atau cintanya Umar kepada Abu Bakar, sehingga ketika Abu Bakar sudah wafat, Umar sering rindu kepada Abu Bakar. Apa kata Umar kalau rindu kepada Abu Bakar? Rahimallahu Abu Bakar, rahimallahu Abu Bakar. Aku rindu banget kepada Abu Bakar. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Menunjukkan mereka saling mencintai karena Allah. Dan salah satu yang dilakukan Nabi di awal-awal ketika beliau hijrah ke Madinah, selain membangun masjid, adalah menta'akhi, mempersaudarakan fillah antara Aus dengan Khazraj, Ansar dengan Muhajirin. Ini semuanya adab dalam Islam. Perbanyak saudara-saudara karena Allah. Dan saya senang apabila menemukan seorang pemuda yang biasanya pemuda itu megang gitar, ini megang Al-Quran. Saya mencintai mereka karena Allah. Tapi ini hanya khusus laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jangan sampai ibu-ibu bilang ke saya, Ustaz Hanan, saya mencintaimu karena Allah. Itu gak boleh. Ada yang di Google juga nulis, saya senang ngimamin apa diimamin Ustaz Hanan, lama-lama juga gak masalah, biarin aja suami saya cemburu. Itu gak boleh. Ada yang nulis seperti itu, ini jadi fitnah nanti suara saya. Mending saya datarin aja iramanya biar gak terlalu jadi fitnah gitu kan. Karena bisa jadi fitnah. Ibu-ibu sesama ibu-ibu, yang ikhwan, bapak-bapak sesama bapak-bapak. Dan ini tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu. Semua ini soal iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan salah satu di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari ketika tidak ada pohon, tidak ada zilal, tidak ada bayangan, tidak ada yang menutupi kita dari cahaya matahari kecuali zilal dari Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Salah satu dari 7 golongan yang dapat naungan Allah adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Sudahkah kita punya orang seperti itu? Tidak ada urusan dengan nasab dan hubungan kekeluargaan. Murni karena agama Allah. Kalau kita punya, perbanyak. Kalau belum punya, cari. Kalau enggak, kita termasuk orang-orang yang lalai. Nauzubillah min dzalik.